عرفه فشربه. وحدثني هارون بن ابي وحدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير بن اشد عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون اليه. Beberapa hadis yang kita baca ini, hadis yang pertama dari Ummi Fadl binti Al-Harith bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi tamarau indaha, saling berdebat di sisinya pada hari Arafah. Yang mereka perdebatkan adalah tentang puasanya Rasulullah. Ini puasa Rasulullah pada hari Arafah. Sebagian mereka mengatakan beliau berpuasa. Sebagian lain mengatakan beliau tidak berpuasa. Dan ini sekelompok para sahabat ya mengatakan kira-kira ini Rasulullah apa nih? Puasa atau tidak? Oke, ini mengatakan, oh Nabi puasa nih hari ini. Kenapa puasa? Karena Nabi SAW memberikan dorongan untuk puasa Arafah itu menghapus satu tahun yang telah berlalu, satu tahun yang akan datang. Maka diperkirakan Nabi SAW puasa. Sebagian lain mengatakan Nabi tidak puasa. Fa'arsaltu ilaih biqadahi labanin. Lalu Ummul Fadl mengirimkan satu mangkuk susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa waqifan 'ala ba'irihi. Dia sedang berdiri, yakni sedang duduk di atas ba'irnya, di atas untanya. Di waktu Arafah itu. Di Arafah, ya di Arafah. Fasyaribahu, lalu Nabi meminumnya. Imam Nawawi dia mengatakan, madhhab Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa jumhur ulama. Madhhab Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama istihbabu fitri yaum Arafah. Bi'arafata lilhaj. Anjuran tidak berpuasa. Pada hari Arafah, di Arafah bagi haji. Itu tanggal 9 itu kan dinamakan dengan puasa hari Arafah. Bagi orang yang haji yang berada di Arafah, tentu mau tak mau orang yang haji pada hari itu harus pergi ke Arafah karena dia akan wukuf di Arafah. Maka dianjurkan bagi mereka ini tidak berpuasa. Wa haka'u ibn Mundhir an Abi Bakr as-Siddiq wa Umar وعثمان بن عفان وابن عمر وثوري قال وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي عاص wa kana ishaq yamilu ilayhi. وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف. Ibnu Munzir menceritakan juga bahwasanya pendapat yang di atas itu dianjurkan untuk berbuka pada Arafah bagi orang yang haji di Arafah, juga dinukilkan dari Abu Bakar, dari Umar, Uthman bin Affan, dari Ibnu Umar dan Thawri. Qal Ibnu Munzir mengatakan wa kana Ibnu Zubair wa Aisyah yasumanihi. Zubair dan Aisyah, Ibnu Zubair dan Aisyah tetap melaksanakan puasanya. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab serta Uthman bin Abi As, diriwayatkan pendapat yang sama. Wa kana Ishaq yamilu ilayh. Ishaq bin Rahawai cenderung kepadanya, yakni puasa. Atha' bin Rabah, dia melaksanakan puasa ketika pada musim dingin, tidak pada musim panas. Wa qala Qatadah, Qatadah dia mengatakan la ba'sa bihi idza lam yud'if 'anil du'a. La ba'sa bi idza lam yud'if 'anil du'a. Enggak apa-apa kalau seandainya tidak menjadikan dia lemah dari berdoa. Jadi Qatadah dia mengatakan boleh puasa selama puasa itu tidak mengurangi aktivitasnya dan berdoa. Wahtajjal jumhur bi fitri nabi fih. Mayoritas ulama berdalil bahwasanya nabi pada hari itu dia berbuka. Wa li'annahu arfaq bil hajj fi adabil wuqufi wa muhimmatil manasik. Karena tidak berpuasa itu lebih baik bagi haji di dalam melaksanakan adab-adab wukuf dan ibadah-ibadah yang penting. Wahtajal akharun bil hadits mutlaqah, yang lainnya berdalih dengan hadis-hadis yang umum. Anna sawma Arafah kafarat sanatain. Bahwasanya puasa Arafah itu menghapus 2 tahun. Wa hamala al-jumhur ala man laysa hunak. Mayoritas ulama mengatakan puasa untuk hari Arafah yang menghapus 2 tahun, 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang, itu dibagi orang yang tidak berada di Arafah. Nah, jadi kalau kita lihat, kenapa kok Ibnu Zubair, Aisyah masih tetap juga dia berpuasa? Mereka berambil dalih kepada keumuman hadis tentang keutamaan puasa. Lalu kenapa Atha, seorang mufti pada zamannya, dia berpendapat untuk berpuasa pada musim dingin, tidak berpuasa pada musim panas di hari Arafah? Maka di sini juga melihat bahwasanya ketika berpuasa dia mengambil keumuman hadis. Ketika musim panas dia melihat bisa melemahkan dirinya untuk beribadah pada hari itu. Walhasil pendapat yang terkuat di sini bahwa pendapat Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama itu yang kuat, yaitu anjuran atau lebih afdal itu pada hari Arafah adalah berbuka, yaitu tidak berpuasa. Bagi orang yang berhaji ketika dia wukuf di Arafah. Kenapa? Karena itu lebih memastikan memiliki kekuatan untuk menyempurnakan pelaksanaan-pelaksanaan ibadah hajinya. Yang pertama pada pelaksanaan Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah rukun yang utama bagi pelaksanaan haji. Terdapat keutamaan dalam wukuf di Arafah itu adalah keutamaan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang berpuasa boleh jadi itu bisa menghalanginya untuk lebih maksimal beribadah, sehingga ketika keadaan dia tidak berpuasa lebih memberikan semangat kepada dia untuk beribadah, maka itu yang lebih utama. Di sini ada lagi yang lain. Kalau kita lihat konteks bahwa sunnah itu terbagi kepada dua. Yang pertama, sunnah fi'liyah, yakni maknanya apabila dikerjakan oleh Nabi maka sunnahnya kita kerjakan. Yang kedua adalah sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu adalah dikatakan sunnah dia jika Nabi ditinggalkan maka kita tinggalkan. Kalau Nabi kerajuan kita kerajuan, itu sunnahnya. Kalau Nabi tidak kerajukan, sunnahnya tidak kita kerjakan. Maka pada hari Arafah ini Nabi tidak berpuasa, maka sunnahnya tidak berpuasa. Hadis yang pertama yang kita baca bahwa sekelompok sahabat saling berbicara tentang puasa Nabi pada hari Arafah itu, sebagian mereka mengatakan puasa, sebagian lagi tidak. Lalu untuk membuktikan, Ummu Fadl mengirim satu mangkok susu ke Nabi SAW. Nabi minum atau tidak minum nih? Lalu diminum oleh Nabi, maka dari situ langsung terputuslah perdebatan. Oh, Nabi bukanlah orang yang berpuasa. Imam Nawawi di mengatakan fihi fawaid, di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah. Ini kandungan hadis. Yang pertama, istihbabul fitri lil waqif bi Arafah. Anjuran untuk berbuka bagi orang yang berwukuf di Arafah. Yang kedua, wa minha istihbabul wuqufi raqiban. Yang afdal atau anjuran berwukuf itu dalam keadaan naik kendaraan. Ya, karena Nabi berwukuf pada saat itu di atas untanya. Was sahih fi madhhabina. Ya, wa huwa sahih fi madhhabina. Menurut mazhab Syafi'i, maka anjuran yang lebih tepat itu adalah dalam keadaan di atas kendaraan. Walana qawlu walana qawlun anna ghaira rukub afdal. Dari mazhab Syafi'i juga ada pendapat bahwa tidak di atas kendaraan pun itu adalah afdal. Wa qila annahuma sawa. Ada yang mengatakan sama. Yani di atas kendaraan atau tidak di atas kendaraan sama. Wa minha jawazu syurbi qa'iman wa raqiba. Bolehnya minum berdiri dan sedang di atas kendaraan. Dari mana diambil? Yaitu dari perkataan wa huwa waqifun ala ba'irihi bi Arafah. Dia berdiri di atas kendaraannya. Waqif itu berdiri. Ya, di atas kendaraannya di Arafah. Jadi tidak duduk aja tapi berdiri malahan di atas kendaraannya, di atas ontanya. Wa minha ibahatul hadiyah lin nabi. Faedah yang lain dalam hadis ini adalah bolehnya hadiah untuk nabi. Nabi tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Wa minha ibahatu qabulu hadiyatil mar'atil muzawijah al-mawthuq bidiniha. Walishtaratu an yus'al hal huwa min maliha am min mali zawjiha aw annahu adhina fi aw la idha kana mawthuqan bidiniha. Bolehnya menerima hadiah dari perempuan yang sudah menikah. Apabila terpercaya agamanya, yakni agamanya kuat. Tidak disyaratkan untuk bertanya apakah ini hadiah dari harta dia atau harta suaminya. Kalau dari harta suaminya, ya, apakah suaminya mengizinkan atau tidak diizinkan. Apabila dia mautuqan bidiniha. Kalau seandainya dia adalah orang yang tahu dengan agama. Jadi kalau kita lihat seorang memberikan hadiah, seorang perempuan dia sudah bersuami dan dia adalah multazimah, ya, seorang yang sudah kuat agamanya, paham dengan agama, maka enggak boleh kita terima, enggak perlu lagi ditanya apakah ini adalah harta suaminya atau tidak, apakah diizinkan oleh suami atau tidak. Karena Nabi SAW tidak menanyakan, ya. Wa minha, di antara yang bisa diambil faedah di hadis ini, anna tasarrufal mar'ati fi maliha jaiz. Wal ishtaratu idna zawji sawa'an tasarrufat fi thuluth aw akthar. Wa hadha madhhabuna wa madhhab jumhur. Di antara faedah bisa diambil bahwa tindakan seorang perempuan terhadap hartanya, dia mau apain hartanya oleh seorang perempuan boleh, dan tidak disyaratkan izin suaminya. Tapi dengan catatan itu adalah harta, harta dia. Baik itu dia melakukan tindakan di sepertiga hartanya atau lebih. Dia mau sumbangkan, dia mau apa, dia mau ngasih kepada keluarganya, terserah. Dan ini adalah mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur, jumhur ulama membolehkan. Wa qala Malik la tatasarraf fiha fawqa thuluth illa bi'idznih. Imam Malik mengatakan perempuan ini tidak boleh melakukan tindakan dalam hartanya lebih dari sepertiga kecuali seizin suami. Wa mawdu' ad-dilalah min hadis. Argumentasinya dari hadis annahu sallallahu alaihi wasallam lam yas'al hal huwa min maliha wa yakhruju min ath-thuluth aw yukhraju min ath-thuluth aw bi idzni az-zawji am la wa la ikhtalafa al-hukm la sa'al. Argumentasinya dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada perempuan itu apakah ini dari hartanya atau harta suami, apakah dia mengeluarkannya dari sepertiga atau tidak, ya. Kalau seandainya hukumnya berbeda, tentu Nabi sudah tanyakan lagi. Nah, jadi ini masya Allah, hadis yang sedikit ini aja sudah ulama mengambil, ya, ulama mengambil banyak faedah. Jadi intinya perlu kita ketahui, harta suami istri, harta suami istri itu harus jelas. Ini harta istri, ini harta suami. Karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban dan memiliki hak kepemilikan masing-masing. Jadi tidak ada namanya harta bersama. Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Harta suami tidak boleh dibelanjakan oleh istri kecuali seizin suami, atau dia tasarruf melakukan tindakan kecuali seizin suami. Hatta istri dia mau belanjakan, dia mau apakan, silakan, ya. Nah, lalu mana kadar hatta suami untuk istri? Ukurannya adalah ukuran belanja, yakni suami punya kewajiban memberikan nafkah, mencukupkan nafkah kepada istrinya. Istrinya punya harta, ya sudah, itu harta istri. Ya, itu harta istri. Istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ya, suami dan anak-anaknya enggak ada punya kewajiban dia. Itu adalah kewajiban dari suami. Tapi kalau istri memberi, dia mendapatkan kelebihan, yakni keutamaan, karena dia sudah bersedekah. Ya. Nah, ketika harta itu jelas satu masing-masing. Dari sisi pertama, kalau seandainya salah satu di antaranya meninggal dunia, tahu siapa yang ahli warisnya ini dan siapa ahli warisnya ini. Karena masing-masing memiliki ahli waris, ya, yang berhak menerima. Yang kedua, juga tanggung jawab terhadap harta. Masing-masing punya hak wewenang untuk melakukan tindakan terhadap hartanya. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa istri tidak perlu meminta izin kepada suami ketika dia ingin melakukan tindakan terhadap hartanya sendiri, yakni harta istri sendiri. Baik, kita lanjutkan bahwa hadis yang dari Ibnu Abbas, dari Umair Maula Ibnu Abbas, maksudnya dia menceritakan dari Ibnu Fadl, dia mengatakan syakkan nasun min ashabi Rasulillah fi yaumi fi siyami yaumi Arafah. Sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ragu tentang puasa hari Arafah. Wa nahnu biha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dengan Ummi Fadl bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsaltu ilaihi wa nahnu biha, kami berada di Arafah bersama Rasulullah. Kami bersama Arafah, berada di Arafah bersama Rasulullah. Farsaltu ilaihi biqa'bin fihi laban. Lalu aku mengirimkan kepadanya ya sebuah bejana yang di dalamnya ada air minum, wa huwa bi Arafah, di dalamnya ada susu dan beliau berada di Arafah. Fasyaribahu, lalu Nabi meminumnya. Taib, hadis yang terakhir dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan inna nasa syakku fi siyami Rasulillah yaum Arafah. Buatnya sekelompok orang ragu terhadap puasa Rasulullah pada hari Arafah, pada hari Arafah. Fa arsalat ilaihi Maimunatu bihilabil laban. Maimunah mengirimkan kepada Nabi ya bihilabi al-laban, itu bejana yang dipakai untuk memerah susu. Dikirimkan bejana tadi dengan laban. Wa huwa waqifun fil mawqif, yaitu dia sedang berdiri di tempat wukuf. Fasyariba minhu, lalu Nabi minumnya. Wan nasu yanzuruna ilaihi, dan manusia yakni sahabat, para sahabat melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis semuanya adalah hadis dari Maimunah Ummul Fadl istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa hari Arafah memiliki keutamaan, akan tetapi bagi orang yang melaksanakan haji ya yang hadir di Arafah, maka yang utama bagi dia adalah berbuka, yaitu tidak berpuasa. Kalau berpuasa bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya, sunnahnya adalah yang dilakukan oleh Nabi. Apakah dikatakan kalau tidak sesuai dengan sunnah adalah bid'ah? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena melihat keumuman hadis. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Kita lihat tanya jawab kalau ada dari pemirsa Surau TV. Ustaz, berikanlah nasihat agar ana bisa istiqomah dalam berhijrah yang terkadang jiwa ini sering futur dan malas ketika beribadah, dan doakan ana agar bisa hijrah sepenuhnya. Ya, kita doakan kita semuanya betul-betul bisa hijrah istiqomah dalam agama ini, dan tentu untuk bagaimana istiqamah ini ada beberapa hal dan juga sudah sering disampaikan. Pertama adalah selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah di dalam betul-betul memeluk agamanya ini dengan baik, kemudian timba ilmu. Yang ketiga, terkadang kita perlu pertemanan, maka perlu kita sering berhubungan dengan kawan-kawan atau berkumpul dengan kawan-kawan yang ibadahnya baik. Wallahu alam. Hamba Allah dari Riau, apakah boleh kita tidak membaca ayat pendek dalam solat sunat dengan tujuan meringankan solat? Boleh. Ya, karena membaca surat pendek hukumnya adalah sunat. Yang wajib dan rukun itu adalah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Tetangga ana meminjam modal untuk bikin makanan dengan tujuan untuk memenuhi pesan orang yang mengadakan wirid yasinan. Bolehkah ana meminjamkannya? Kalau seandainya kita tahu akan tujuan yang dia lakukan, maka tujuannya itu tidak sesuai dengan syariat, maka lebih baik tidak kita pinjamkan. Kalau seandainya kita pinjamkan, kita arahkan jangan dibuatkan makanan itu, agar kita tidak termasuk orang yang bertaawun di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Afwan, ana ingin bertanya, di kampung saya masih banyak acara-acara bid'ah. Salah satunya adalah tahlilan ketika orang meninggal, dan salah satunya keluarga juga melaksanakan itu, sedangkan saya sendiri yang memahami bahwa itu bid'ah. Sudah mencoba menjelaskan dengan baik, tapi tanggapannya menganggap itu adalah hal baik dan sebuah tradisi adat istiadat. Jadi bagaimana sikap kita bersikap untuk menghadapi lingkungan seperti itu, terutama pada lingkungan keluarga? Sudah sampaikan dengan cara yang baik, kalau mereka tidak menerima, kewajiban kita untuk menyampaikan sudah selesai. Ya. Apa sebaiknya sikap kita ketika di masjid itu setiap habis sholat selalu berzikir dan berdoa berjamaah, dan kalau maghrib dan subuh selalu membaca tahlil la ilaha illallah, dan setelah itu membaca sallallahu rabbuna ala nuril muhammadi ala nuril mubin ahmad al-mustafa. Baik, pertama, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa melihat sebuah kemungkaran, adalah dia rubah dengan tangannya. Illa mistati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, dengan lidahnya. Illa mistati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dirubah dengan hatinya. Wa dhalika adha'aful iman. Itu adalah iman yang lemah. Zikir-zikir yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, adalah zikir-zikir bid'ah. Maka selaku kita berjamaah, kita tetap sholat di sana, dan setelah itu kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita ingkari kalau seandainya kita tidak mampu menasihatinya. Ya, karena untuk menasihatinya butuh waktu dan butuh argumen. Ya, kalau seandainya kita tidak mampu, sudah ingkari dengan hati, dan itu sudah kita mengikuti arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita keramas di waktu haid? Boleh. Ya, boleh keramas di waktu haid. Ustaz, saya istri bekerja dan menafkahi keluarga. Suami tidak bekerja. Saya tinggal di rumah suami dan suami membayar listrik saja dari hasil rumah yang dikontrakkan. Saya ikhlas tapi kadang-kadang resah. Suami rajin beribadah. Baik. Kalau begitu, alhamdulillah istri mendapatkan pahala yang banyak. Setiap dia memberikan uangnya untuk keluarganya, dia mendapatkan pahala. Dia membantu suaminya, dia mendapatkan pahala. Kenapa dia mendapatkan pahala? Karena dia tidak punya kewajiban untuk memberi. Ketika dia beri, tentu pahalanya lebih besar. Ya. Nah, hanya saja di sini perlu kita betul-betul ikhlas. Ya, ini pemberian kita jangan disebut-sebut. Ya, pemberian kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtulu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti. Kalau istri memberikan nafkah kepada suami atau kepada keluarga di mana suami tidak bekerja sementara istri memiliki harta, maka janganlah istri sebut-sebut pemberiannya kepada suaminya, janganlah dia menyakiti suaminya, sebab itu bisa membatalkan pemberiannya tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya saat kondangan kita hanya menghadiri, tetapi kita sedang berpuasa sunat seperti puasa ayyamul bidh? Kita boleh berpuasa melanjutkannya, kita boleh berbuka. Ya, ketika kita berpuasa, ya kita doakan saja orang yang mengundang kita. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang dipanggil atau yang diundang, datanglah. Kalau seandainya dia berpuasa, maka hendaklah dia doa, hendaklah dia sholat. Gitu. Sholat itu maksudnya doa. Tetap dia menghadiri, tapi dia tidak makan. Kalau dia pengen makan, kalau seandainya dia berpuasa, tetap masih berpuasa, dia lihat ada tidak enakan bagi orang yang mengundang, takut tersinggung dan yang lainnya, maka lebih baik dia berbuka. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.